Mitra bisnis, sejumlah pengusaha dalam negeri saat ini menghadapi masa-masa sulit akibat krisis keuangan di Amerika dan Eropa yang juga berimbas pada krisis finansial dunia. Kesulitan para pengusaha tersebut antara lain adalah semakin maraknya impor ilegal, termasuk produk garment, masuk pasar domestik. Para eksportir dari China dan Vietnam mulai kehilangan pasarnya di Amerika dan Eropa, sehingga mengalihkannya ke Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri, meski juga terkena imbas krisis finansial global, populasi dan budaya konsumtif rakyatnya tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi para eksportir tersebut. Untuk membicarakan masalah itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, Indonesia juga terimbas krisis. Kenapa masih diburu oleh para eksportir, khususnya dari China, Pak? Begini ya, sekarang tekstil itu kan overproduction. Apalagi Amerika, dia pasar besarnya di Amerika, Eropa itu kan sudah menurun. Sehingga dia harus buang kemana saja, dan salah satu ke Indonesia. Memang production cost itu jauh lebih murah dari Indonesia. Mungkin lebih murah, mungkin 20-30% harganya dari kita. Sehingga dia jual secara biasa saja, dengan bayar dia masuk pun, dia sudah lebih murah dari kita. Apalagi dia itu seludupkan sebagian besar itu. Jadi memang itu yang harus kita cegah dalam situasi sulit ini. Itu menurut saya harus kita lakukan untuk mempersulit dia masuk di sini. Tapi kan kita punya aparat sendiri nggak canggih di dalam menyelesaikan penyeludupan-penyeludupan ini. Ini yang harus kita lakukan besok ini. Saat ini disinyalir banyak importir umum yang mengimpor garment, sehingga semakin banyak produk murah asal China masuk Indonesia. Apa benar demikian, Pak? Ya banyak, importer umum itu bisa impor apa saja kan. Itu yang terjadi sekarang ini. Sehingga nanti kita sekarang ini mesti memperbaiki daripada cara-cara kita untuk mengurangi penyeludupan yang ada sekarang ini. Itu banyak cara yang kita bisa lakukan. Di mana bisa saja importer umum itu harus melalui jalur merah misalnya. Ya, kiloan-kiloan yang kontainer per kontainer yang di kilo-kilo itu dilarang. Misalnya pelabuhan-pelabuhan tertentu hanya boleh masuk daripada tekstil itu. Jadi tidak boleh semua pelabuhan masuk karena tempat penyeludupan semua. Bagaimana yang menjaga 400 pelabuhan di Republik kita ini. Tapi kan ini yang mesti dikerjakan oleh pemerintah. Pekerjaan rumahnya setelah dia selesaikan mengenai financial stability yang sekarang sedang dikerjakan itu. Karena ini kan kita akan mulai rasakan lebih hebat lagi kan tahun depan. Tahun ini kan kita masih ada masalah, belum banyak masalah karena semua baru terima THR, ada uang tahun baru, jadi semua itu kantongnya masih ada lah untuk belanja, sehingga belum kita rasakan sulitnya daripada ekonomi kita setelah krisis dunia ini. Tapi kan mulai Januari kita akan rasakan krisis itu kepada kita dan akan lebih sulit. Jadi pemerintah sudah harus mempersiapkan diri untuk mencegah segala macam penyeludupan-penyeludupan ilegal ini. Nah, ini harus kita kerjakan sama-sama menurut saya. Nah, proteksi yang harus dilakukan untuk produk apa saja, Pak? Semua barang, elektronik, sepatu, makanan, minuman, semua consumer goods, segala macam itu harus diprotek supaya industri dalam negeri kita bisa maju. Jangan seperti sekarang ini, 80% yang jualan di Mangga 2 itu proyek import, produk-produk import. Nah, ini harus kita cegah sekarang ini untuk mengurangi juga besok devisa kita dan juga membantu industri dalam negeri kita. Karena industri kita dalam negeri kita ini sudah mulai nggak bisa ekspor lagi tahun depan karena luar negeri nggak belanja lagi. Itu yang harus kita hadapi besok ini. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.